Spesial buat yang ada di jauh sana. Baper ye. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan. Egois, udah tak kasih buat kamu yang egois.